semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aku mah we'll be right back. angkat tangannya di atas. Oh, oh, ada Sonika, kakak gaya. Come on. asal dikasih adi back again. Performance di bass Gilano. You like music? Let's go. Terima kasih.